Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdillahi Al-Fauzan Hafidhahullah ta'ala. Dan kita akan memasuki bab terpenting di dalam kitab Tauhid untuk lebih menyelami makna-makna Tauhid atau cakupan-cakupan maknanya, yaitu babu tafsiri Tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir Tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Dan ini adalah bab yang sebelumnya penulis telah menjelaskan kepada kita urgensi mempelajari tauhid, kedudukan dan keutamaannya yang sangat agung, dan bahaya kesyirikan, serta pentingnya mengamalkan dalam hidup kita dan juga kewajiban berdakwah kepada tauhid. Maka itu semua alhamdulillah sudah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mengenal tauhid lebih jauh, seperti apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan, dan apa bedanya antara tauhid dan kesyirikan, maka dimulai dari bab ini sampai akhir buku, itulah pembahasannya. Bab tentang rincian makna tauhid dan penjelasan tentang contoh-contoh dan bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang ke-6, berarti tinggal 61 bab lagi. Ya. Jadi 61 atau 62 bab ini menjelaskan tentang rincian makna tauhid mulai dari bab ini. Maka kita berharap kepada Allah dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk mempelajari buku ini sampai selesai dan menganugerahkan pemahaman yang baik serta memberikan taufik untuk mengamalkannya juga mendakwahkannya. Allahumma amin. Jemaah sekalian, di dalam bab ini penulis kitab Tauhid Syekhul Al-Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ula'ika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum akrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Inna adaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka sembah selain Allah itu usaha mencari jalan untuk mendekat kepada Allah, dan mereka berlomba-lomba siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, dan mereka mengharap rahmat Allah serta takut azabnya. Sesungguhnya azab Rabbmu memang harus ditakuti. Surat Al-Isra ayat ke-57. Jemaah sekalian, kalau kita berbicara tafsir tauhid, maka kita akan memasuki rincian makna-makna tauhid meskipun secara garis besarnya hanya terbagi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Dan kebanyakan dalam buku ini, pertama tauhid uluhiyah. itu yang kebanyakannya. Kemudian tauhid rububiyah, lalu sedikit tauhidul asma' wa sifat. Makanya untuk mempelajari tauhidul asma' wa sifat lebih detail, berarti kita meningkat pada buku berikutnya, seperti kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah, atau Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam rahimahumullahu ta'ala. Iya. Akan tetapi pada kesempatan ini kita akan membahas di bab ini hal-hal terkait dengan tauhid uluhiyah dan rububiyah. Kemudian nanti setelah isya kita tambahkan yang terkait dengan asma wa sifat, biar kita dapat semuanya secara global, secara garis besar. Iya. Kebetulan banyak pertanyaan masuk, baik pertanyaan di sini yang kemarin belum terjawab, atau pertanyaan di media-media yang belum terjawab terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya sifat istiwa Allah di atas arsy dan sifat turunnya Allah. Bagaimana seharusnya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam asma' wa sifat, khususnya akan kita lebih perdalam tentang istiwa Allah di atas arsy dan sifat turunnya Allah ke dunia, ke langit dunia. Insyaallah ta'ala kita bahas itu setelah solat isya. Sekarang kita bahas dulu dapat dalam bab ini. Dalil yang pertama adalah surat Al-Isra ayat ke-57. Jemaah sekalian, tentang ayat ini para ulama ahli tafsir ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, maksud orang-orang yang mereka sembah itu atau makhluk yang mereka sembah adalah Nabi Isa alaihi salam, Uzair, Nabi Isa alaihi salam dan ibunya serta Uzair. Nabi Isa alaihi salam dan ibunya disembah oleh orang-orang Nasrani. Uzair disembah oleh sebagian orang-orang Yahudi. Ini pendapat yang pertama. Siapa orang-orang yang mereka sembah dalam ayat ini? Pendapat yang kedua adalah para jin, yang mereka dulunya kafir kepada Allah dan mereka menjerumuskan manusia untuk menyembah mereka. Dan manusia mewariskan turun-temurun penyembahan kepada para jin. Tapi subhanallah, ternyata para jin kafir musyrik ini masuk Islam. Mereka masuk Islam. Sementara manusia menyembah, padahal para jin itu sudah masuk Islam dan mereka menyembah Allah. Iya. Jadi ini dua pendapat. Oleh karena itu, di sini dalam ayat ini ada dua pelajaran penting. Syekh menjelaskan, yang pertama adalah ar-raddu 'ala alladziina yad'uuna al-awliyaa'a was-shaalihiin fi kashfid durri aw jalbin naf'i bi anna haula'il mad'uun la yamlikuuna li anfusihim darra wa la naf'an fa kayfa yamlikuuna dzalika li ghairihim. Bahwasanya di dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh untuk menghilangkan satu bahaya atau meraih satu kemanfaatan. Bahwasanya ayat ini menjelaskan orang-orang soleh yang mereka panjatkan doa tersebut tidak memiliki kekuasaan untuk diri mereka, baik menimpakan mudarat atau memberi manfaat. Inilah jemaah sekalian yang dijelaskan dalam ayat ini. Orang-orang soleh itu mereka menyembah Allah. Berarti mereka hamba. Mereka menyembah Allah supaya Allah menganugerahkan rahmat kepada mereka dan menjauhkan mereka dari azab Allah. Jelas ayat ini. Mereka berusaha mendekat kepada Allah dengan sebuah amal ketaatan. Dan mereka takut terhadap rahmat Allah. Afwan, mereka mengharap rahmat Allah dan takut azab Allah. Berarti mereka adalah hamba yang menyembah Allah. Dan mereka mengharap rahmat Allah serta takut azabnya. Artinya mereka sendiri tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi rahmat untuk diri mereka, ataupun menyelamatkan diri mereka dari azab. Allah yang bisa menyelamatkannya. Maka jemaah sekalian, apabila mereka tidak bisa menyelamatkan diri-diri mereka sendiri, mereka masih mengharapkan rahmat Allah, berarti mereka hamba-hamba Allah seperti kita juga yang tidak patut disembah. Dan apabila kepada diri mereka saja mereka tidak bisa memberi manfaat atau menghilangkan mudarat, terlebih lagi kepada orang lain. Terlebih lagi kepada orang lain. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah pelajaran yang pertama. Bantahan kepada orang-orang yang berdoa kepada para wali. Bahwasanya para wali itu, mereka tidak sanggup mengabulkan apa yang dimohonkan kepada mereka. Karena mereka manusia biasa. Mereka sendiri mengharap dari Allah. Yang seharusnya bagi kita adalah mengikuti jejak para wali, para nabi dan orang-orang soleh semuanya, untuk beribadah kepada Allah, mengharap rahmatnya dan takut azabnya, bukan malah menyembah mereka. Itu seharusnya yang kita lakukan. Oleh karena itu jemaah sekalian, ayat ini sekaligus mengingatkan kita, apabila yang disebut dalam ayat ini yaitu para nabi dan rasul dan orang-orang soleh dahulu, termasuk Nabi Isa alaihissalam, seorang yang sangat mulia. Karena para nabi dan rasul adalah makhluk-makhluk Allah yang paling mulia. Maka jemaah sekalian, apabila para nabi dan rasul dan wali-wali Allah seperti Maryam, wali Allah, tidak patut derajatnya lebih rendah daripada mereka, tentu lebih tidak patut lagi. Lebih tidak patut lagi. Jadi ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Jika seorang nabi saja tidak patut dipersekutukan dengan Allah, apalagi yang derajatnya lebih rendah daripada para nabi tersebut. Hanya masalahnya, kalau akidah seseorang sudah hancur-hancuran, maka dia malah mengatakan, guru saya, syekh saya, mursyid para nabi. Ini masalahnya. Ini juga termasuk kerusakan akidah. Para ulama seluruhnya sepakat, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah makhluk-makhluk Allah yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat sekalipun. Apalagi dibandingkan para wali Allah. Dan sebenarnya para nabi itu sendiri adalah wali-wali Allah yang tingkatannya paling tinggi. Sebab wali itu artinya orang yang dicintai Allah. Wali Allah, kekasih Allah, kecintaan Allah. Yunus ayat ke-62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaikum. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Tidak takut maksudnya Allah berikan jaminan keamanan dari azab Allah di akhir hayat sehingga hilang rasa takutnya. Tidak sedih maknanya dia tidak sedih berpisah dengan keluarganya di dunia ini, karena Allah yang akan menjaga mereka. Allah hilangkan kesedihannya. Lalu Allah jelaskan siapa mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman serta bertakwa. Jadi jemaah sekalian, ini yang disebut wali Allah. Bukannya orang yang malah meninggalkan syariat Allah lalu disebut wali Allah. Katanya kalau sudah sampai derajat wali, menyatu dengan Allah sehingga tidak perlu lagi mengamalkan syariat. Justru menjadi kebalikannya pemahaman mereka. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wali-wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Makanya kata para ulama ahlu sunnah, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa beriman dan bertakwa, maka dialah wali Allah. Oleh karena itu, derajat kewalian seseorang di sisi Allah itu berbeda-beda, tergantung iman dan takwa mereka. Itu yang dimaksud dengan wali. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan yang bisa terbang di udara, bukan yang kebal senjata tajam, bukan yang punya kesaktian-kesaktian. Bukan. Bukan itu para wali. Para wali adalah yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang kedua kata Syekh, dari yang pertama juga, bahwasannya di zaman Nabi mengajak umat yang kafir kepada Allah, yang mempersekutukan Allah, untuk menyembah hanya kepada Allah. Siapa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seluruh umat yang kafir. Seluruh manusia tanpa terkecuali. Dan ayat ini berdasarkan tafsir yang sudah kita sebutkan, itu tafsir tadi dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Bahwasanya yang mereka sembah adalah orang-orang soleh, termasuk Nabi Isa alaihissalam, yang hari ini masih disembah oleh miliaran manusia. Yang mereka mau mengadakan pesta ulang tahun beliau sebentar lagi, tapi umat Islam sudah duluan ya, mengadakan pesta ulang tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikut-ikutan. Jadi ini sekaligus membantah orang-orang yang mengatakan berdoa kepada selain Allah yang terlarang itu berdoa kepada patung, kepada berhala. Masa berdoa kepada para wali dilarang, kata mereka. Maka jemaah sekalian, ayat ini bantahannya juga. Allah melarang berdoa kepada Nabi Isa alaihissalam, ibunya, dan juga Uzair. Ya. Jadi, dahulu, orang-orang musyrik bukan hanya penyembah berhala. Nabi SAW mengajak mereka beriman, berdoa hanya kepada Allah, mereka bukan hanya penyembah berhala. Mereka juga ada yang menyembah orang-orang soleh. Bahkan berhala jahiliyah terbesar, satu dari tiga yang terbesar, adalah orang soleh pada hakikatnya, yaitu Al-Lat. Kenapa dia dinamakan Al-Lat? Karena dia orang baik yang suka menjamu jamaah haji dengan cara mengaduk tepung, adonan dibuat roti atau makanan, lalu dia memberikan kepada jamaah haji atau orang yang berziarah ke Baitullah. Jadi dia orang baik. Ketika dia wafat, mereka beribadah di kuburannya, lama-kelamaan dia yang disembah, tambah lagi dengan patungnya. Jadi itu asalnya. Maka dulu juga di masa Nabi SAW dan sampai hari ini, orang-orang musyrik masih menyembah orang-orang soleh. Oleh karena itu, berdoa kepada patung-patung, berhala, batu-batuan, pepohonan, atau benda-benda mati apapun, maka itu tidak ada bedanya dengan orang yang berdoa kepada para wali, para nabi, maupun malaikat. Enggak ada bedanya. Semuanya dilarang oleh Allah, tidak ada yang diperkecualikan. Baik. Pelajaran yang kedua kata Syekh, bayanu syiddati khawfil anbiya wa salihin minallahi wa bayanu raja'ihim lirahmatihi. Ayat ini menjelaskan kepada kita betapa besarnya rasa takut para nabi dan orang-orang soleh kepada Allah, serta besar juga harapan mereka terhadap rahmat Allah. Jadi ini sifat orang-orang soleh. Mereka takut kepada Allah dan mengharap rahmatnya. Dan jemaah sekalian, dua sifat ini bagaikan dua sayap burung. Kalau satu sayapnya tidak ada atau kurang, tidak seimbang, maka tentu dia akan berjalan tidak normal. Begitu pula dua sifat ini dalam diri kita. Harus kedua-duanya ada. Dan lengkapnya ada tiga. Ayat ini juga menjelaskan ketiga-tiganya. Yang disebut para ulama dengan arkanul ibadah. Tiga pilar ibadah yang harus kita miliki tatkala kita beribadah kepada Allah, bahkan dalam sepanjang hidup kita. Yang pertama, cinta kepada Allah. Di mana kita petik cinta kepada Allah dari ayat ini? Yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka mencari jalan untuk mendekat kepada Rabb mereka. Kenapa mereka ingin dekat kepada Allah? Karena cinta kepadanya. Jadi itu sisi pendalilannya. Karena cinta mereka kepada Allah, maka mereka pun ingin mendekat kepadanya. Kemudian yang kedua, lebih jelas, wa yarjuna rahmatahu, mereka harap rahmat Allah. Yang ketiga, wa yakhafuna azabah, mereka takut azab Allah. Inilah tiga pilar ibadah. Cinta kepada Allah, mengharap rahmatnya, dan takut azabnya. Dan inilah urutan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mengandung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ucapkan Alhamdulillah, karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang banyak memberikan nikmat kepada kita, sudah sepatutnya kita mencintainya. Yang terbanyak memberikan nikmat kepada kita, sudah sepatutnya dialah yang paling kita cintai. Maka dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim. Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka kita harus memiliki sifat harap terhadap rahmatnya. Maliki Yaumiddin. Dia adalah raja di hari pembalasan. Dia maha mampu membalas semua yang kita kerjakan. Maka kita harus takut kepadanya. Itulah urutan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Barulah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Maknanya kami beribadah dengan tiga sifat yang terkandung pada tiga ayat sebelumnya. Kalau kita paham makna ini dan kita hadirkan hati ketika membacanya dalam sholat, itulah yang namanya kekhusyukan. Ya, kalau hati enggak ikut hadir karena enggak paham, itu namanya enggak khusyuk. Cuman di lisan saja. Iya. Dan ini yang banyak terjadi jemaah sekalian, bacaan-bacaan zikir-zikir seakan-akan sudah menjadi adat, bukan lagi ibadah. Sebab hanya di lisan tapi tidak dihadirkan dalam hati. Jadi ini tiga pilar ibadah. Kalau hilang salah satu dari tiga pilar ini, maka kita akan terjerumus di dalam penyimpangan. Para ulama mengatakan, kalau seseorang beribadah hanya karena cinta kepada Allah, dia tidak harap rahmat Allah, dia tidak harap surga, dan dia tidak takut azab, cinta. Iya. Dan surga itu bagian dari rahmat Allah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, anti rahmati arhamu biki man asya. Engkau wahai surga adalah rahmatku, aku rahmati denganmu siapa saja yang aku kehendaki. Tapi ada orang mengatakan, saya beribadah kepada Allah hanya berdasarkan cinta. Saya tidak mengharap rahmat Allah, saya juga tidak takut dengan azab Allah. Dan dia mengira inilah keikhlasan. Sebab enggak mengharapkan balasan apa-apa. Ini jemaah sekalian salah paham. Ikhlas dalam syariat itu adalah mengharapkan balasan semata-mata dari Allah. Kalau tidak mengharapkan balasan dari manusia, betul itulah ikhlas. Tidak mengharapkan balasan apa-apa dari manusia. Tapi ikhlas itu mengharap balasan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ayat ini Allah puji para nabi dan rasul, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut azabnya. Itu kondisi mereka ketika beribadah. Kalau mereka mengatakan, kami tidak mengharapkan surga, tidak pula takut neraka, sama saja dia mengatakan, kami lebih baik dari para nabi dan rasul yang Allah puji dalam ayat ini. Dan golongan ini disebut golongan sufiyah, tarekat, tasawuf. Mungkin sebagiannya, tidak semuanya. Kemudian yang kedua, golongan yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan takut. Dia tidak mengharap rahmat Allah, atau sedikit sekali harapannya. Takutnya terlalu mendominasi. Maka siapa yang beribadah seperti ini, dia terjerumus ke dalam golongan khawarij. Golongan khawarij beribadah kepada Allah hanya berdasarkan takut. Makanya kalau mereka melihat orang yang melakukan dosa besar, mereka vonis kafir. Karena bagi mereka, kalau sudah melakukan dosa besar, enggak ada harapan terhadap rahmat Allah. Nah ini penyimpangannya. Asalnya dari sini. Jadi ini betul-betul pilar. Kemudian yang ketiga, kalau kehilangan rahmat, kehilangan harapan terhadap rahmat Allah, atau sebaliknya, kehilangan rasa takut, hanya harapan. Ini yang ketiga. Kurang rasa takut, atau bahkan tidak ada sama sekali. Hanya harapan yang mendominasi. Maka jadi orang murjiah. Orang Murjiah itu yang berpendapat maksiat seseorang, dosa seseorang, bahkan kekufuran dan kesyirikan tidak akan memberikan pengaruh pada keimanan. Jadi bagi mereka, silahkan berbuat maksiat, gak apa-apa, kan Allah Maha Penyayang. Jadi itu yang menjadi patokannya, Allah Maha Penyayang. Dia gak ingat Allah juga memiliki azab yang pedih. Maka mereka pun terus berbuat maksiat tanpa takut dengan azab Allah. Ini tiga golongan sesat. Kalau hilang, kalau kita tidak punya tiga-tiganya, kita akan terjerumus pada salah satu dari tiga golongan ini. Makanya Allah berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwasannya aku ini maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwasannya azabku adalah azab yang pedih. Jadi jangan hanya mengimani Allah maha pengampun lagi maha penyayang, ingat juga, beriman juga Allah memiliki azab yang pedih. Jadi harus ada rasa takut dan harap. Walaupun ulama juga mengatakan ada kondisi-kondisi kadang satu lebih mendominasi daripada yang lain. Contohnya jemaah sekalian, di hadapan kita ada maksiat, kita mau hampir tergoda nih, ya, ada gadis cantik misalkan, ya, ini jangan dikedepankan harapan, ya, santai saja, Allah Maha Pengampun, ya, yang dikedepankan adalah rasa takut, ya, atau ada orang ngajak suruh tanda tangan fiktif, melakukan perjalanan dinas padahal tidak untuk ambil uangnya. Kedepankan rasa takut kepada Allah, jangan harapannya. Iya, ini kondisi khusus, kondisi tertentu. Sebaliknya juga kata para ulama, dalam kondisi hamba sedang sakit, maka yang lebih besar adalah harapan supaya dia tidak putus asa. Iya, jadi seperti itu. Tapi pada dasarnya dia harus seimbang. Namun ada kondisi-kondisi khusus, kadang satu harus lebih besar sedikit, mendominasi dibanding yang lain. Baik. Inilah jemaah sekalian beberapa faedah dari dalil yang pertama. Kita masuk ke dalil yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang menciptakan aku, karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku." Surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Inilah jemaah sekalian ayat yang kedua dalam bab tafsir tauhid. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan bahwasannya dalam ayat ini terkandung tiga pelajaran. Yang pertama, anna makna la ilaha illallah tauhidullahi bi ikhlasil ibadah lahu wal bara'atu min ibadati kulli ma siwah. Bahwasannya makna la ilaha illallah atau makna tauhid yang terdapat di dalam ayat ini adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan berlepas diri dari peribadahan kepada selain Allah. Inilah jemaah sekalian makna tauhid, tafsir tauhid yang terkandung dalam ayat ini. Bahwasannya tauhid itu harus memiliki dua bagian atau dua rukun. Pertama, berlepas diri dari semua peribadahan kepada selain Allah. Yang kedua, penetapan, pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Makanya jemaah sekalian, ucapan Nabi Ibrahim di sini sama persis dengan makna la ilaha illallah. Pertama, berlepas diri. Beliau mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini sama persis dengan makna la ilaha. Tidak ada yang berhak disembah. Artinya jemaah sekalian, beliau mengingkari dan menyalahkan semua sesembahan selain Allah. Ini rukun tauhid yang pertama, yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Sama dengan ucapan Ibrahim, innani bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri itu kata para ulama secara keseluruhan mencakup empat makna. Membenci dalam hati, memusuhi, bersikap memusuhi, bukan malah menunjukkan persetujuan, tapi bersikap memusuhi. Yang ketiga, meyakini itu kufur. Yang keempat, memeranginya apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memeranginya. Bukan peperangan seperti yang dilakukan oleh teroris, bukan. Tapi peperangan yang benar sesuai syariat dengan syarat-syarat jihad. Iya. Nah, jemaah sekalian, itu yang harus kita miliki agar kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, berlepas diri, membenci, menyalahkan, mengingkari, memusuhi, dan meyakini kufur orang yang menyembah kepada selain Allah. Dan itulah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah telah menegaskan kufurnya orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Bahkan ada satu surat khusus. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Mereka disuruh panggil wahai orang-orang kafir. Nabi SAW disuruh untuk memanggil orang-orang kafir itu sebagai orang-orang kafir. Maka dari itu jemaah sekalian, seandainya orang, ada orang yang menyembah Allah, solat, puasa, zakat, haji, tapi dalam hatinya dia tidak salahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, berarti dia belum tauhid. Dia belum beriman kepada Allah. Dia belum mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jemaah sekalian, kita enggak usah heran. Kalau sekarang ada orang-orang yang tidak senang dan memusuhi serta melemparkan tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada umat Islam yang mau mengamalkan agamanya. Mereka bilang intoleran, anti NKRI, anti Pancasila, anti Bhinneka. Apa itu Pancasila dan kebinekaan? Dan mereka lupa sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Jemaah sekalian, ini enggak usah heran. Ada orang-orang yang memusuhi apabila kita mengamalkan agama kita. Pertanyaannya, kenapa dimusuhi? Maka kita lihat kembali perjalanan dakwah dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau dimusuhi? Dulunya sebelum beliau berdakwah, beliau yang paling dicintai oleh orang Arab, yang paling dipercaya oleh mereka, sampai mereka menggelari beliau dengan Al-Amin, yang paling amanah, yang paling terpercaya, yang paling mereka senangi. Enggak ada yang lebih mulia akhlaknya dibandingkan beliau. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, semuanya mencintai beliau. Maka dari itu jemaah sekalian, mereka tidak memusuhi beliau karena mengajarkan kepada mereka akhlak mulia. Tidak. Bukan karena itu. Bukan karena mengajarkan kepada mereka akhlak mulia, Rasulullah SAW dibenci oleh mereka. Bahkan beliau dicintai karena itu. Beliau tidak juga dimusuhi karena Allah pemberi rezeki, Allah yang menguasai alam ini. Itu sudah mereka yakini. Dia, kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Mereka pasti jawab Allah. Jadi mereka enggak musuhi Nabi SAW karena itu. Bahkan jemaah sekalian, mereka juga tidak memusuhi Rasulullah SAW karena mengajak mereka menyembah Allah. Mereka menyembah Allah. Makanya mereka muliakan Ka'bah. Makanya Abraham marah sebab orang-orang Arab memuliakan Ka'bah, rumah Allah. Dia ingin menghancurkan Ka'bah karena mereka mengenal Allah dan menyembah Allah. Terus karena apa mereka memusuhi Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW menyalah-nyalahkan mereka, mengingkari peribadahan mereka, menganggap mereka bodoh menyembah kepada selain Allah. Allah yang berikan rezeki, Allah yang menguasai alam ini, tapi mereka menyembah kepada selain Allah yang enggak bisa apa-apa, yang enggak bisa memberi rezeki, enggak bisa mendengarkan doa mereka, tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Itulah sebab kemarahan mereka yang tadinya digelari Al-Amin, mereka rubah gelarnya, dusta besar, Majnun, orang gila. Kenapa jemaah sekalian? Karena menyalah-nyalahkan mereka. Dan mereka pun menuduh Rasulullah SAW persis seperti tuduhan yang dilakukan oleh sebagian orang hari ini. Apa tuduhan mereka? Muhammad memecah belah bangsa Arab. Tapi memang itu kenyataan. Nabi Muhammad SAW membuat bangsa Arab terpecah menjadi dua, antara orang yang beriman dan orang yang kafir kepada Allah. Mereka anggap itu jelek. Tapi dalam syariat, karena kita harus berlepas diri dari peribadahan kepada selain Allah. Oleh karenanya jemaah sekalian, ulama Islam seluruhnya sepakat, haram hukumnya bagi seorang muslim mengucapkan selamat Natal. Ulama Islam seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Buka semua buku-buku fikih imam yang empat, semuanya menyatakan haram. Kenapa? Karena itu berarti persetujuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada penyembahan mereka untuk selain. Tapi rukun pertama saja belum cukup. Kalau rukun pertama saja menjadi ateis, enggak ada yang disembah, berlepas, yaitu al-itsbat, penetapan, yaitu pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Itulah yang terkandung dalam kalimat illallah, kecuali Allah yang berhak disembah. Sama dengan ucapan Nabi Ibrahim dalam ayat ini, illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Inilah jemaah sekalian, dua rukun. Satunya, kita bukan orang beriman. Na'udzubillah. Pelajaran yang kedua kata Syekh, idharul bara'ah min dinil musyrikin. Subhanallah. Salam. Yang Allah suruh kita untuk meneladani beliau dalam banyak ayat. Di antaranya surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Qad kanat lakum fi Ibrahima. Qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahima walladina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Apa teladannya? Kata Syekh, idharul bara'ah min dinil musyrikin. Menampakkannya diri kita dari agama dan ibadah kaum musyrikin. Jadi harus nampakkan, kalian salah. Dan jemaah sekalian, perlu kita luruskan di sini, itu sama sekali bukan sebuah hal yang buruk. Bahkan itulah ajaran Islam. Dan karena itulah Rasulullah SAW dimusuhi. Jadi kalau kita gak mau dimusuhi, kita mau mereka senang dan cinta kepada kita, maka kita sudah pasti akan menyelisihi Rasulullah SAW. Mereka senang kepada kita, Allah yang memusuhi kita. Tinggal pilih saja. Kita mau cari keridhaan mereka, tapi kita membuat Allah murka kepada kita. Na'udzubillah. Ya. Jadi harus ditampakkan pengingkaran bahwa kita menyalahkan penyembahan kalian kepada selain Allah. Dan kalau kita gak nampakkan, gak mungkin kita bisa berdakwah kepada mereka. Bagaimana caranya kita berdakwah kepada mereka? Ayo kita masuk Islam. Kalau kita gak mengatakan, karena agama kamu salah, gak mungkin kita bisa berdakwah. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah tinggal cara menyampaikannya. Tentunya tidak dengan cara mau mempelajari Islam dan memahami agama, juga terkandung pelajaran dua metode dakwah yang kita gunakan kepada orang kafir. Pertama, menjelaskan tentang Islam. Yang kedua, menjelaskan tentang kebatilan agama dia, kesalahan agama dia, supaya dia ngerti. Ini agama bertentangan dengan ajaran Allah Sang Pencipta. Juga seringkali bertentangan dengan akal yang sehat. Dan itu yang sering dilakukan oleh seperti Ahmad Dedat dan Dr. Zakir Naik. Mereka menjelaskan tentang Islam, dan juga mereka jelaskan tentang kesalahan agama-agama tersebut, supaya mereka sadar dan mau masuk Islam. Kalau gak dijelaskan, mana mungkin mereka mau masuk Islam. Iya. Jadi bukan sebaliknya yang kita pertontonkan kepada mereka, seakan-akan setuju dengan kekufuran dan kesyirikan mereka. Dan Allah ingatkan kita jemaah sekalian, dalam surat Al-Mujadilah, ayat ke-22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata dan rasulnya. Subhanallah, ini ajaran mendasar dalam Islam. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan itu ajaran ekstrim, ajaran radikal. Padahal ini ajaran mendasar dalam Islam, tertera di dalam banyak ayat. Oleh karena itu, pelajaran yang ketiga kata Syekh, masyru'iyatut tabarri min adda min a'da'illahi walau kanu aqraban nas. Disyariatkannya untuk berlepas diri dari musuh-musuh Allah meskipun mereka adalah kerabat terdekat. Makanya Nabi Ibrahim di sini berkata kepada siapa? Kepada ayahnya dan kaumnya, anak-anak sebangsa dan setanah air mereka. Mereka mengatakan, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah, kecuali zat yang menciptakan kami. Jadi, ditampakkan pengingkaran dan berlepas dirinya kita terhadap orang-orang musyrik. Ini yang seharusnya bukan menampakkan bahwa kita setuju, malah ucapkan selamat terhadap kekufuran mereka. Jamaah sekalian, kita semuanya sepakat. Seandainya ada orang kaya hasil korupsi, boleh gak kita ucapkan selamat? Selamat, sekarang Anda sukses menjadi kaya raya karena korupsi. Atau selamat minum khamar. Kita semuanya sepakat itu gak boleh kita lakukan. Maka seharusnya kita lebih sepakat lagi mengucapkan selamat Anda telah kafir. Itu lebih besar lagi dosanya. Itulah maksudnya selamat Natal. Selamat Anda telah kafir. Karena mereka memperingati Natal itu bukan memperingati lahirnya seorang nabi, bukan. Tapi lahirnya Tuhan bagi mereka. Jadi kalau kita ucapkan selamat, sama saja kita mengatakan selamat atas sujudnya Anda kepada salib. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu lebih jelek, lebih buruk dibanding kita mengatakan selamat korupsi, selamat minum khamar, dan seterusnya. Tetapi jemaah sekalian, satu hal yang perlu kita pahami. Membenci orang-orang musyrik, berlepas diri dari mereka, karena Allah pun membenci mereka. Maka kita harus benci siapa yang Allah benci. Dan itu tidak bermakna berarti kita zalim kepada mereka, tidak. Justru berbuat zalim kepada orang kafir dilarang keras dalam syariat. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi bukan berarti kita membenci mereka lalu kita habisi mereka seperti mereka menghabisi umat Islam. Ketika mereka kuat, ketika mereka mayoritas, mereka tindas umat Islam di Palestina, di Rohingya, di Suriah, dan lain-lain. Mereka membunuh saudara-saudara kita di sana. Bolehkah kita membunuh mereka di sini? Enggak boleh. Syariat melarang kita. Karena itu zalim. Sebab bukan mereka pelakunya. Kezaliman dilarang dalam Islam, walaupun kepada orang kafir. Allah tegaskan, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum. Maksud ayat ini terkait dengan keharusan membenci orang kafir. Tapi kata Allah, janganlah kebencianmu kepada mereka membawamu berlaku tidak adil atau zalim kepada mereka. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Walaupun mereka berbuat zalim kepada kita, dan di mana mereka berkuasa memang seperti itu. Tapi umat Islam umat yang adil. Di mana kita kuat, di mana kita berkuasa, kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang-orang kafir. Justru kita harus tampakkan inilah Islam, agama yang adil, supaya mereka mau masuk Islam. Kalau kita buat mereka tidak nyaman, bagaimana mereka mau masuk Islam? Itulah jemaah sekalian ajaran Islam proporsional. Yang salah katakan salah, yang kafir katakan kafir, yang benar katakan benar, yang beriman katakan beriman. Jangan dibalik-balik. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebagaimana telah sampaikan tadi, banyak pertanyaan yang masuk apakah di majelis ini terkait dengan permasalahan Tauhidul Asma wa Sifat, dan lebih khusus lagi tentang sifat istiwa bagi Allah Azza wa Jalla. Sifat istiwanya di atas arsh, dan juga sifat nuzul, turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ada satu lagi yang banyak ditanyakan tentang bid'ah hasanah. Katanya boleh bid'ah hasanah dengan dalih zakat beras dibolehkan di dalam syariat. Ada juga dalih yang lain, amalannya Bilal. Amalannya Bilal radhiyallahu anhu. Ada juga yang mengatakan bid'ah hasanah itu boleh sebagaimana kita pergi haji, kalau itu dibid'ahkan. Kalau bid'ah hasanah kita katakan sesat, itu berarti juga kita membid'ahkan semua yang baru yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. HP bid'ah dan apa saja yang baru semua dianggap bid'ah kalau begitu. Ya, insyaallah akan kita jawab. Namun sebelumnya jemaah sekalian, ada satu faedah penting terkait dengan pembahasan tadi. Pada ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang menciptakan aku. Maka dalam ayat ini pertama terdapat penetapan tauhid uluhiyah, yaitu kewajiban menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua, penetapan tauhid rububiyah dan penjelasan bahwasannya berkonsekuensi keimanan terhadap tauhid uluhiyah. Ini tentang tauhid uluhiyah, yaitu mengimani hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Itulah yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian dalam ayat ini Ibrahim mengingatkan mereka terhadap tauhid rububiyah, zat yang menciptakan aku, dialah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Ini penetapan tauhid rububiyah, yaitu mengimani Allah sebagai pencipta, penguasa dan pengatur alam ini dan seluruh makhluknya. Kenapa beliau mengatakan sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian, atau sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah kecuali zat yang menciptakan aku? Kenapa beliau tidak mengatakan kecuali Allah, tapi beliau mengatakan kecuali zat yang menciptakan aku? Di sini beliau hendak menjelaskan bahwa mengimani tauhid rububiyah, di antaranya mengimani Allah sang pencipta, seharusnya membuat kita beriman kepada tauhid uluhiyah. Hanya Allah yang berhak disembah. Maka ini juga terdapat metode dakwah yang digunakan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mengajak mereka menggunakan akal sehat. Ini pelajaran yang tercabang dari sini. Mengajak mereka menggunakan akal sehat. Kalau kalian sudah dialah sang pencipta, dialah pemilik sifat-sifat rububiyah. Dia Kemudian jemaah sekalian, kita masuk pembahasan terkait al-asma' wa sifat, tauhidul asma' wa sifat. Apa yang dimaksud beriman terhadap al-asma' wa sifat atau mentauhidkan Allah dalam al-asma' wa sifat? Makan untuk dirinya dan sifat yang dia sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu As-Sunnah. Itu yang dimaksud dengan Tauhidul Asma' wa Sifat. Mengesakan Allah di dalam nama-nama dan sifatnya yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana caranya? Wa nafi ma nafahu min ghairi takyifin wala tamthilin. Yaitu dengan menetapkan nama dan sifat yang dia tetapkan dan menafikan apa yang dia nafikan tanpa melakukan tahrif. Tahrif itu artinya penyimpangan makna atau lafaz, yang mereka juga namakan ta'wil dan tafsir. Nanti akan kita jelaskan bedanya ta'wil, tafsir, dan tahrif ini. Juga tanpa melakukan ta'til. Ta'til artinya pengingkaran, gak mau mengimani. Tidak mau mengimani. Dan tanpa melakukan takyif. Takyif artinya menggambarkan bentuk sifat Allah. Tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Saya ulangi jemaah sekalian, harus dipahami definisi ini. Tauhid asma' wa sifat itu adalah kan maknanya atau lafaznya. Yang kedua ta'til, mengingkarinya, tidak mau mengimaninya. Yang ketiga takyif, menggambarkan bentuk sifatnya. Yang keempat tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Empat ini harus dijauhi. Kalau kita mau sederhanakan lagi jemaah sekalian, tauhidul asma' wa sifat itu mengandung dua hal. Pertama, menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua, menafikan penyerupaan dengan makhluk. Atau dengan kata lain, tanzihun ma'al isbat. Atau tanzihun bila nafyin. Mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, disertai dengan penetapan sifat-sifatnya, atau tanpa melakukan penafikan terhadap sifat-sifatnya. Baik, inilah definisi tauhidul asma' wa sifat. Sekali lagi, kalau kita sederhanakan menjadi dua itu tadi, menafikan penyerupaan dengan Allah atau mensucikan Allah dari segala penyerupaan dan menetapkan sifat bagi Allah. Dan dua metode ini yang terdapat dalam Al-Quran, contohnya dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, Allah Azza wa Jalla berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini penafikan terhadap penyerupaan. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah. Wa huwa as-sami'ul basir. Yang kedua, penetapan, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini metode Al-Quran. Menafikan penyerupaan dan menetapkan sifat Allah. Baik. Jemaah sekalian, sekarang kita berikan contoh bagaimana kita mengimani sifat-sifat Allah. Contohnya pada sifat istiwa. Istiwanya Allah di atas arsy-Nya, yang disebutkan di dalam banyak ayat, seperti dalam surat Thaha ayat kelima, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Dan dalil-dalil menunjukkan arsy itu adalah atap seluruh makhluk, di atas langit yang ketujuh, di atasnya lah Allah istiwa. Maka jemaah sekalian, bagaimana memahami sifat ini? Kembalikan kepada penjelasan tauhid asma wa sifat yang telah kita sebutkan tadi. Pertama, kita tetapkan sifat ini milik Allah. Kenapa harus kita tetapkan? Karena Allah menetapkan di dalam kitabnya. Yang kedua, kita nafikan penyerupaan. Artinya Allah di atas arsy tak serupa dengan makhluk di atas sesuatu. Selesai. Kita sucikan Allah dari penyerupaan dan kita tetapkan sebagaimana yang Allah katakan. Subhanallah jemaah sekalian, mudah itu metode Al-Quran, metode As-Sunnah yang disepakati oleh para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, sebagaimana insyaAllah akan kita nukil kesepakatan para ulama tersebut. Iya. Nah, di sini ada dua syubhat atau tiga atau bahkan lebih banyak syubhatnya. Ya. Ada orang yang mengatakan, katanya manhaj ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam penetapan sifat-sifat Allah termasuk istiwa adalah tafwidul makna dan ta'wil. Jadi katanya ada dua yang ditempuh para ulama. Tafwid, mengembalikan maknanya kepada Allah. Sudah enggak usah cari tahu, Allah saja yang tahu. Ini kata mereka. Jadi apa itu istiwa? Enggak usah cari tahu. Tafwidul makna, maknanya diserahkan kepada Allah. Enggak usah cari tahu. Yang kedua, ditakwilkan. Dikeluarkan maknanya dari zahirnya. Nah, jemaah sekalian, untuk yang pertama, menafikan makna, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, pendapat tersebut min syarri akwali ahli bid'ah, termasuk sejelek-jeleknya ucapan ahlul bid'ah. Kenapa dikatakan jelek jemaah sekalian? Karena Allah menurunkan kepada kita Al-Quran, menurunkan kepada kita As-Sunnah, kita enggak sanggup memahami maknanya. Jadi, ini adalah seburuk-buruknya ucapan ahlul bid'ah. Enggak bisa memahami makna dan kandungannya. Ya. Oleh karena itu, insyaAllah akan kita jelaskan. Para ulama menjelaskan makna istiwa. Para ulama memahami makna istiwa. Dan mereka jelaskan kepada kita. Kemudian yang kedua, ditakwil. Ditakwil dengan istilah berkuasa, bukan istiwa. Dengan alasan, kalau Allah istiwa di atas arsh, maka berarti sama dengan makhluk. Jadi harus ditakwil. Maka ini yang akan kita bahas bantahannya. Berikut ini penjelasan para ulama tentang makna istiwa yang sebenarnya. Sebelumnya kita sebutkan dulu manhaj secara umum para ulama ahlu sunnah wal jamaah terhadap seluruh sifat Allah. Dinukil oleh Imam Al-Hafidh Ibn Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid. Beliau berkata, ahlu sunnah mujmi'una alal ikrar bis sifatil waridah kulliha fil Quran was sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat dalam mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wal iman biha, mengakuinya dan mengimaninya. Wa hamliha alal haqiqah la alal majaz, dan membawa maknanya kepada makna yang hakiki, bukan kepada majaz. Majaz itu hanya kata kiasan, tidak bermakna yang sebenarnya. Maka ini bantahan yang pertama bagi orang yang mengatakan tafwid dan ta'wil itu tadi. Apa artinya tadi tafwid? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Dia enggak mau tahu, dia enggak bisa tahu, dia enggak mungkin tahu. Daripada salah, serahkan saja kepada Allah. Yang kedua, ta'wil. Mengeluarkan maknanya dari maknanya yang sebenarnya. Itulah ta'wil yang mereka lakukan. Sebenarnya itu bukan ta'wil, tapi itu adalah tahrif, penyimpangan. Sebab ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat maknanya harus dibawa kepada makna yang hakiki, tidak boleh dibawa kepada makna kiasan. Makna kiasan itu contohnya seperti tadi. Mereka mengatakan istiwa di atas arsh, maksudnya bukan berada di atas arsh, tapi berkuasa di atas arsh. Bukan maknanya yang hakiki, tapi makna kiasan. Iya. Maka ini pertama bertentangan dengan ijma' ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang dinukil Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Iya. Kemudian, sekarang kita lihat penjelasan ulama ahlu sunnah tentang makna istiwa. Berkata Imam Ishaq bin Rahowiyah, beliau wafat tahun 238 Hijriah. Tentang firman Allah Ar-Rahman alal arshistawa, ijma'u ahlil ilmi annahu fawqal arsh istawa wa ya'lamu kulla syai'in fi asfalil ardi sabi'ah. Ijma' ulama, arti istiwa itu adalah Allah istiwa di atas arsy-Nya, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatunya sampai pun di bawah bumi yang ketujuh. Jadi Allah di atas, tapi Maha mengetahui segala sesuatunya. Itulah yang dimaksud Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya Allah mengetahui segala sesuatunya dimanapun tempatnya. Tapi Allah di atas arsh. Beliau katakan ijma' ulama annahu fawqal arsh. Allah di atas arsh. Ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu Begitu pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Akli wa Naqli. Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani, beliau berkata, qala ahlu sunnah al-istiwa huwal ulu. Ahlu sunnah berkata, al-istiwa itu artinya adalah al-ulu, tinggi. Itu artinya. Jadi dia memiliki arti. Artinya secara hakiki. Bukan bermakna majaz, kiasan. Kiasan terhadap kekuasaan, bukan. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin dipahami. Imam Ibnu Abdul Bar juga berkata, wal istiwa'u ma'lumun fil lughah, wal istiwa'u ma'lumun fil lughah wa mafhumun, wa huwa al-ulu wal irtifa' ala syai' wal istiqrar wat tamakkun fihi. Perhatikan penjelasan beliau jemaah sekalian. Istiwa itu dipahami menurut bahasa. Dipahami maknanya, yaitu mencakup empat makna. Yang pertama, al-ulu, tinggi. Yang kedua, al-irtifa ala syai', di atas segala sesuatu. Atau di atas sesuatu. Di atas sesuatu. Yang ketiga, al-istikrar, menempati atau diam di tempat itu. Yang ketiga, yang keempat, at-tamakkun fihi, bertempat padanya. Nah jemaah sekalian, ini makna istiwa menurut bahasa Arab yang dinukil oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa mereka kemudian menolak makna-makna ini? Karena mereka beralasan, apabila kita mengatakan Allah di atas sesuatu atau Allah bertempat di atas sesuatu, berarti sama dengan makhluk. Itulah alasan mereka. Maka dari itu jamaah sekalian, ini yang perlu dihilangkan. Allah berada di atas sesuatu, Allah bertempat di situ, itu tidak mengharuskan Allah sama dengan makhluk, tidak. Kita tetapkan dan tetap kita nafikan penyerupaan itu. Maka dari itu, jangan gunakan logika kita dalam memahami makhluk untuk memahami Allah. Kalau Allah di atas sesuatu, bertempat di atas sesuatu, enggak sama dengan makhluk yang bertempat di atas sesuatu. Makhluk bertempat di atas sesuatu karena dia butuh terhadap sesuatu itu. Enggak boleh kita gunakan logika ini, kias ini kepada Allah. Allah sama sekali tidak butuh kepadanya. Sama jemaah sekalian, sifat tangan bagi Allah. Mereka mengatakan, kalau kita bilang Allah punya tangan, kita imani Allah punya tangan, berarti sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita katakan jemaah sekalian, sama sekali tidak. Itu tidak berkonsekuensi atau tidak mengharuskan kesamaan Allah dengan makhluk. Karena secara syariat Allah telah mengatakan Allah tidak serupa dengannya. Allah tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Itu secara syariat. Dan secara akal yang sehat juga, kita melihat antara makhluk dengan makhluk yang lain sama-sama punya tangan. Contohnya, makhluk manusia dengan kera sama-sama punya tangan. Namanya sama, tangan. Apakah itu mengharuskan tangan manusia dan tangan kera berarti sama? Tentu tidak. Ini antara sesama makhluk sudah terjadi perbedaan besar. Apalagi antara makhluk dengan Allah. Apakah makhluk berada di atas singgasananya? Seorang raja berada di atas singgasana. Kita berada di atas kursi, di atas kasur. Apakah sama bentuknya? Tidak. Apalagi antara makhluk dengan Allah berada di atas sesuatu. Kalau mereka mengatakan Allah bertempat di atas arsy, mengharuskan penyamaan dengan makhluk, mestinya dalam semua sifat Allah pun mereka berpendapat seperti itu. Ternyata mereka mengimani Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Itu semua orang-orang yang menolak sifat Allah pasti menerima sifat ini. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Kecuali satu, golongan Jahmiyah. Mereka mengingkari semua sifat Allah kecuali satu sifat, yaitu berwujud. Karena kalau sifat ini sudah diingkari, enggak ada lagi Allah. Ya. Padahal seandainya sifat wujud ini mereka imani, Allah punya sifat wujud, makhluk juga punya sifat wujud. Apakah itu mengharuskan wujudnya Allah sama dengan wujudnya makhluk? Ternyata tidak. Kalau mereka mengharuskan di sifat yang lain, seharusnya di sifat wujud pun mereka mengharuskannya. Kalau mereka mengatakan, apabila kita mengimani Allah di atas arsy, sama saja menyamakan Allah dengan makhluk di atas singgasananya, berarti sama saja mereka mengatakan, apabila kita mengimani Allah Maha Melihat, sama saja kita menyamakan dengan makhluk, karena makhluk juga bisa melihat. Jadi secara logis, secara akal yang sehat, tertolak. Dan yang lebih penting lagi, tertolak menurut kesepakatan ulama ahlus sunnah wal jamaah dan menurut makna bahasa. Jadi memahami makna bahasa ini tidak kemudian dipahami sama dengan makhluk. Beda. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau pada kitab Tauhid menukil dari Abu Aliyah Ar-Rayyahi. Begitu pula dari Mujahid bin Jabr. Ini ulama besar dari generasi tabi'in, murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Inilah penafsiran salaf terhadap makna istiwa. Imam Mujahid menafsirkan istiwa dengan al-ulu wal irtifa. Tinggi dan di atas sesuatu. Maka Allah Maha Tinggi di atas segala sesuatu. Itulah penukilan dari salaf. Jadi tidak benar kalau kita katakan salaf tidak tahu artinya. Mereka hanya serahkan kepada Allah, mereka enggak mau tahu. Itu tidak benar. Begitu pula Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Wa qad naqala al-Baghawi 'an Ibni Abbasin wa aktsaril mufassirin." Imam Al-Baghawi telah menukil dari Ibnu Abbas, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari kebanyakan ahli tafsir, anna ma'na stawa 'alal arsy irtafa'a, bahwasanya makna istiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy. Jadi bukan makna sekedar maknanya berkuasa. Iya. Begitu pula kata Al-Hafidh dalam Fathul Bari juz ketiga halaman 406 yang dikatakan oleh Abu Ubaid Al-Farra dan selain mereka. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, wal istiwa fi kalamil Arab huwal ulu wal istiqrar. Bahwasannya istiwa dalam bahasa orang Arab adalah al-ulu, tinggi, dan berdiam di tempat yang tinggi. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya ketika menafsirkan thumma stawa 'alal arsy 'ala 'alaihi, tinggi di atas arsy. Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani wafat tahun 386 Hijriah. Beliau berkata, wa annahu fawqa arsyihil majid bidatihi wa huwa fi kulli makanin biilmihi, bahwasanya Allah di atas arsy-Nya yang agung dengan zat-Nya, namun Dia di setiap tempat dengan ilmunya. Jadi ilmu ada, ilmu Allah di segala tempat, tapi zat-Nya di atas arsy. Begitu pula Imam At-Tabari dalam tafsir beliau ketika menafsirkan kata Al-Ali, Allah di antara namanya yang maha agung adalah Al-Ali yang maha tinggi, ditafsirkan dengan Al-Ulu wal-Irtifa, tinggi dan naik ke atas, di atas sesuatu. Iya. Inilah sebagian nukilan-nukilan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebelumnya telah kita sebutkan kesepakatan para ulama menafsirkannya secara hakiki, bukan secara majaz. Iya. Kemudian jemaah sekalian, memahami ucapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, sebenarnya ini kunci utama untuk memahami semua sifat-sifat Allah. Ketika Imam Malik ditanya, wa kaifal istiwa, bagaimana Allah istiwa? Bagaimana Allah istiwa? Maka jemaah sekalian, apa jawaban beliau? Al-istiwa'u ma'lumun, wal-kaifu majhulun, wal-imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'atun. Istiwa itu ma'lumun, diketahui maknanya. Apa maknanya? Itu tadi sudah kita sebutkan. Nukilan-nukilan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang makna istiwa, sudah diketahui maknanya. Dan makna ini juga terdapat di dalam Al-Quran pada ayat yang lain ketika tidak berbicara tentang Allah. Contohnya, ketika Allah berbicara tentang perahunya Nabi Nuh alaihissalam, wastawat alal judi, perahunya istiwa di atas judi, sebuah bukit. Berarti dia di atas bukit itu. Ini mana istiwa? Dia di atas bukit. Ada dalam Al-Quran. Begitu pula masih tentang perahu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki, apabila engkau telah istiwa, begitu pula orang yang mengikutimu di atas perahu. Jadi ini makna penggunaan kata istiwa, tapi bukan untuk Allah. Yang intinya maknanya adalah di atas. Jadi ada dukungan dalil dari Al-Quran di samping penjelasan ulama-ulama ahli tafsir dan ahli bahasa tadi yang telah kita sebutkan. Maka itu yang dimaksud oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah dipahami maknanya, yaitu tinggi, di atas segala sesuatu. Dan jemaah sekalian, ini juga dipahami oleh fitrah dan akal yang sehat. Fitrah kita, ketika kita ditimpa satu kesulitan, kemana hati kita mengarah? Apakah ke samping kiri dan kanan, ataukah ke atas? Ke atas. Orang berdoa, makanya orang-orang awam selalu mengatakan, kita serahkan kepada yang di atas. Itu sudah fitrah manusia. Dan secara akal sehat, apabila Allah Al-Ali yang maha tinggi, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Rabbmu yang paling tinggi, yang maha tinggi, al-a'la, punya sifat al-a'la yang paling tinggi. Apabila Allah al-ali dan al-a'la yang maha tinggi, yang namanya tinggi berarti di atas segala sesuatu. Itu baru namanya tinggi, secara akal yang sehat. Di atas segala sesuatu. Kalau kita katakan, dia di samping kiri dan kanan, di mana-mana, berarti itu bukan tinggi. Berarti bisa sama rata dengan kita. Iya. Begitu pula, amal-amal soleh naik kepada Allah. Tidak dikatakan turun, tapi naik. Begitu pula Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepadanya. Begitu pula Allah menurunkan Al-Quran. Bukan Allah menggeser Al-Quran atau menaikkan Al-Quran, tidak. Allah menurunkan Al-Quran. Karena Al-Quran dari atas, dari Allah, turun ke bawah, ke bumi. Nah, itu yang dimaksud oleh Imam Malik. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama besar dari kalangan mazhab Maliki. Seperti Imam Ibnul Arabi Al-Maliki dan Al-Qurtubi. Dua orang ahli tafsir dari kalangan mazhab Maliki. Mereka lebih tahu tentang ucapan Imam Malik. Al-istiwa maklumun. Maknanya sudah diketahui. Makna istiwa. Lalu apa yang tidak diketahui? Perhatikan lanjutan ucapan beliau. Wal kaifu majhulun. Yang tidak diketahui adalah al kaif. Bentuknya bagaimana? Bentuknya bagaimana itu tidak kita ketahui. Allah punya tangan, tangan kita sudah tahu maknanya. Siapa yang enggak tahu makna tangan? Tangannya tangan, bukan kaki. Ya. Allah turun ke langit dunia. Akan kita singgung sedikit nanti. Makna turun kita sudah paham. Turunnya dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas namanya naik. Tapi jemaah sekalian, bagaimana bentuk istiwa Allah? Jangan kita katakan Allah duduk, Allah berbaring, Allah bertempat seperti makhluk. Karena Allah tidak mengabarkan itu. Itulah yang dimaksud dengan majhul, tidak kita ketahui. Intinya, jangan kita samakan seperti makhluk. Dan kita enggak tahu bentuknya. Inilah yang ditafwid, yang diserahkan kepada Allah bentuknya. Makna kaifiyahnya, bukan makna artinya. Arti daripada sifat itu. Tapi bagaimana bentuknya, itulah yang diserahkan kepada Allah. Allah punya tangan, kita tahu makna tangan. Tapi bagaimana bentuk tangan Allah, kita tidak tahu. Allah punya sifat wajah. Dan bahkan itu adalah nikmat terbesar penghuni surga, melihat wajah Allah. Kita yakin Allah punya wajah yang bisa kita lihat nanti di hari kiamat. Tapi bagaimana wajah Allah, kita tidak tahu. Kenapa kita enggak tahu? Allah tidak beritahu. Itu yang kita serahkan kepada Allah. Bukan arti daripada sifat itu yang kita enggak mau tahu. Justru jemaah sekalian, dengan memahami arti dan sifat-sifat, arti daripada sifat-sifat Allah, itu akan menambah keimanan kita. Seperti kita memahami Allah Maha Tinggi di atas segala sesuatu, maka itu menunjukkan hebatnya kekuasaan Allah. Allah di atas segala sesuatu, tapi Maha mengetahui apapun juga, walaupun di bawah langit, di bawah bumi yang tujuh, di bumi yang paling bawah, Allah Maha tahu. Itu kan menambah keimanan. Jadi jemaah sekalian, itu yang diserahkan kepada Allah. Bagaimana bentuknya? Ini yang kedua kata Imam Malik. Ucapan Imam Malik mengandung empat bagian. Pertama, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah dipahami maknanya. Dipahami oleh kita maksudnya, sesuai dengan penjelasan tadi. Kalau enggak bisa dipahami, untuk apa Al-Quran diturunkan? Makanya kata Syekhul Islam tadi, kalau enggak bisa dipahami, itu adalah sejelek-jeleknya ucapan Ahlul Bid'ah. Berarti Al-Quran enggak ada maknanya. Diturunkan tapi kita enggak bisa pahami. Apa manfaatnya diturunkan Al-Quran? Supaya kita paham, kita belajar. Kita belajar dan kita paham, kita imani jadi amalan hati atau amalan anggota tubuh. Kalau kita enggak bisa pahami, serahkan saja kepada Allah, apa gunanya diturunkan? Kemudian yang kedua, al-kaifu majhulun. Yang tidak kita pahami adalah seperti apa bentuknya persis. Bagaimana si tangan Allah? Bagaimana wajah Allah? Seperti apa Allah istiwa? Itu yang tidak kita pahami. Kita serahkan kepada Allah, jangan kita gambarkan dalam benak kita, jangan kita serupakan dengan makhluk. Jangan kita serupakan dengan makhluk. Allah di atas ars tidak sama dengan makhluk di atas singgasananya, di atas kursinya, tidak sama. Lalu bagaimana Allah di atas ars, kita imani saja, seperti kata Imam Malik bagian yang ketiga, wal imanu bihi wajibun, mengimaninya adalah wajib. Yaitu kita imani cara Allah istiwa di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kita imani tangan Allah sesuai keagungan dan kebesarannya. Kita imani Allah turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tidak sama dengan turunnya makhluk. Tidak sama dengan tangannya makhluk. Tidak sama dengan istiwanya makhluk. Kemudian yang keempat, wassu'alu anhu bid'ah. Mempertanyakannya adalah bid'ah. Sekarang kita lihat kembali ke tadi, apa yang dia tanyakan? Apakah dia tanyakan maknanya atau kaif? Kaifiyahnya. Yang dia tanyakan adalah kaifiyah, bukan maknanya. Jadi, itu yang dimaksud oleh Imam Malik, mempertanyakannya adalah bid'ah. Mempertanyakan, bagaimana si wajah Allah? Bagaimana bentuk tangan Allah? Seperti apa Allah istiwa? Itu yang bid'ah. Bukan mengetahui makna Allah istiwa, makna tangan, makna wajah, bukan itu yang bid'ah. Bahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menanyakan pertanyaan ini kepada seorang budak yang mau dibebaskan. Karena syarat kebebasan dia harus seorang beriman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menguji dengan dua pertanyaan yang membuktikan dia sudah beriman. Nomor satu pertanyaannya, Aynallah, di mana Allah? Dia katakan fis sama, di atas langit. Lalu pertanyaan yang kedua, siapa saya? Engkau utusan Allah. Kata Nabi SAW, i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, karena dia adalah seorang budak yang beriman. Jadi ketika dia mengatakan Allah di atas langit, maka Nabi SAW menganggap dia orang yang beriman. Iya. Jadi, ini pertanyaan bukan pertanyaan bid'ah. Di mana Allah? Yang bid'ah itu adalah, bagaimana caranya Allah istiwa di atas langit? Nah ini untuk memahami ucapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Subhanallah, penjelasannya panjang ternyata ya. Subhanallah. Kemudian jemaah sekalian, kita insya Allah kita singkat saja. Banyak sekali dalil-dalil tentang hal ini dalam Al-Quran dan Sunnah. Sampai-sampai Imam Al-Qayyim menyebutkan lebih daripada 2000 dalil. Ya, tentang penetapan sifat ketinggian Allah di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluk-Nya, lebih daripada 2000 dalil. Ya. Dan Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah, makna-makna istiwa yang kita sebutkan tadi disepakati seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada perbedaan pendapat. Ya, bacalah kitab As-Sawa'iqul Mursalah. Kata beliau itu ijma' seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Lalu jemaah sekalian, dari mana penafsiran yang dimaksud dengan istiwa adalah istila berkuasa. Bukan di atas arsy, tapi berkuasa di atas arsy. Dari mana penafsiran itu? Maka para ulama Ahlus Sunnah mengatakan, tidak seorang pun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan tidak seorang pun ahli bahasa Arab yang pernah mengatakan bahwa istiwa itu bermakna berkuasa. Enggak ada. Kecuali dari seorang Nasrani yang disebut dengan Al-Akhtal. Dia memang Nasrani tapi ahli bahasa Arab. Nah, dari dialah diambil makna istaula ini, berkuasa atau istila. Syekhul Islam di dalam Lamiyah beliau, sebuah kumpulan bait-bait syair menjelaskan tentang akidah, beliau berkata, kubhan liman nabadzal Qur'an wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtal. Betapa jeleknya orang yang meninggalkan Al-Quran di belakang dia. Lalu apabila dia berdalil, dia mengatakan, Al-Akhtal berkata. Jadi, ini beliau menyinggung tentang mereka berdalil istawa dengan istilah asalnya dari Al-Akhtal, seorang Nasrani. Itu pun sebagian ulama mengatakan, Al-Akhtal enggak mengatakan begitu. Ya. Intinya bukan penafsiran ulama, penafsiran seorang Nasrani, walaupun dia memang ahli bahasa Arab. Tapi yang lebih ahli darinya, dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada yang menafsirkan seperti itu. Hanya dia, yang maknanya berkuasa. Betul, Allah berkuasa, tapi makna istiwa bukan makna berkuasa. Itu enggak dikenal oleh para ulama ahlu sunnah dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, baru dikenal pertama sekali oleh Al-Akhtal, seorang Nasrani. Iya. Nah, jemaah sekalian, kalau mereka mengatakan itu tafsir, maka itu bukan tafsir. Itu namanya tahrif, penyelewengan makna. Bukan tafsir, bukan ta'wil. Makanya ulama menjelaskan, seandainya disebut ta'wil sekalipun, ta'wil itu ada dua. Ta'wil sahih dan ta'wil yang fasid. Ini kalau kita jelaskan ta'wil sahih dan ta'wil yang fasid, jadi lebih panjang nih. Ya. Intinya, itu bukan ta'wil sahih, melainkan ta'wil fasid. Ya. Dan alasan-alasan mereka kenapa harus menta'wil, itu juga terbantahkan. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bantah lagi. Ya, alasan-alasannya. Ternyata panjang sekali ya. Ya. Intinya adalah ini menyelisihi keyakinan seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Nah, mereka menganalogikan lagi dengan sifat nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Ini pembahasan yang kedua. Tentang sifat nuzulnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Ini hadisnya sahih. Bahkan sampai sebagian ulama mengatakan sampai derajatnya mutawatir. Hadis-hadis tentang sifat turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Ya. Di antaranya dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah s.a.w. bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla laylatin hina yabqa thuluthul laylil akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, seraya berfirman, man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa maka aku akan kabulkan untuknya. Man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang memohon kepadaku aku akan berikan permohonannya. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah, dan siapa yang memohon ampun akan aku ampuni. Kata Nabi SAW, hatta yanfajir al-fajar, terus seperti itu sampai masuk waktu subuh. Itulah jemaah sekalian waktu terbaik untuk berdoa dan melakukan sholat tahajud, apalagi kita berdoa dalam sujud sepertiga malam yang terakhir, karena Allah turun ke langit dunia. Jadi dalam ayat, dalam hadis ini disebutkan sifat nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Nah, jemaah sekalian, kenapa mereka menolak sifat nuzul, turun Allah ke langit dunia? Karena menurut mereka, kalau mengimani Allah turun ke langit dunia, berarti sama saja dengan makhluk. Makhluk juga punya sifat turun. Turun dari atas ke bawah. Lagi-lagi ini yang jadi alasan mereka. Padahal, kesamaan dalam penamaan perbuatan itu tidak mengharuskan kesamaan bentuk. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Manusia punya tangan, monyet punya tangan. Ternyata beda tangan monyet, tangan manusia. Apalagi dengan tangan Allah. Monyet turun dari pohon, manusia turun dari lantai dua. Sama enggak cara turunnya? Enggak sama. Apalagi turunnya Allah dengan makhluk. Jadi enggak mengharuskan kita mengimani Allah turun ke langit dunia, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan gunakan logika kita dalam memahami makhluk untuk memahami Allah secara mutlak. Nah, kalau kita gunakan logika turun dari atas ke bawah, di atas jadi kosong, sekarang dia posisi di bawah. Atas dan bawah kalau digabungkan jauh lebih besar daripada dia. Itu logika makhluk, jangan gunakan itu. Untuk memahami Allah jangan gunakan itu. Nah, termasuk mereka berdalil dengan logika makhluk. Kalau katanya di Amerika sepertiga malam yang terakhir, di Indonesia masih siang. Di sana siang, di sini sepertiga malam yang terakhir. Dan seluruh muka bumi ini, jangankan di luar negeri, mungkin di Sumatera, berbeda jauh. Intinya itu logika makhluk. Jangan gunakan untuk memahami Allah. Kalau Allah tidak mengatakan begitu, jangan katakan seperti itu. Allah turun di sepertiga malam yang terakhir satu kali saja. Di sepertiga malam yang terakhir, kita imani seperti itu cukup. Jangan kita katakan Allah turun terus karena malam terus di berbagai permukaan bumi. Jangan kita katakan seperti itu. Kenapa? Allah tidak mengatakan begitu. Dan jemaah sekalian, untuk Allah sekali turun bagi seluruh dunia itu, apa susahnya bagi Allah? Seperti Allah mengabulkan dalam satu saat dan mendengarkan satu saat, seluruh makhluk seandainya berdoa bersama-sama. Kita sanggup gak melakukan itu? Sekali telpon, angkat tiga telpon. Berbicara sama tiga orang. Gak bisa kita lakukan jemaah sekalian. Apalagi lebih. Kalau itu mudah bagi Allah. Allah menghisap seluruh makhluk sekaligus semuanya. Coba kalau dihisap satu-satu. Ya, berapa kapan giliran kita? Itu mudah bagi Allah. Jadi jangan gunakan logika kita untuk memahami sifat-sifat Allah. Logika kita secara mutlak. Kita gunakan untuk memahami Allah. Yang kita lakukan adalah al-ithbat wan-nafyu, selesai. Seperti metode Al-Quran. Pertama, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka Allah turun tidak sama dengan turunnya makhluk. Wahuwa sami'ul basir. Menetapkan sifat Allah. Tetapkan, Allah katakan dia turun, yakini dia turun. Tapi bagaimana turunnya Allah? Itu yang kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Allah tidak beritahu. Akal kita enggak sanggup untuk menjangkau. Iya. Ini juga keyakinan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Makna turun sesuai dengan hakikat tidak dibawa kepada makna majaz. Makna majaz itu misalkan mereka tafsirkan maksudnya yang turun rahmat Allah. Bukan Allah, tapi rahmat Allah. Atau malaikatnya Allah. Jadi ditafsirkan macam-macam tanpa berdasarkan dalil atau tidak ada rujukan dari ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in yang mengucapkan seperti itu. Iya. Tadi saya katakan tiga yang mau kita bahas. Ya. Yang ketiga tentang syubhat-syubhat terkait dengan bid'ah. Ya. Namun nampaknya waktu sudah tidak memungkinkan. Ya. Ini juga mungkin enggak terjawab nih. Atau kita jawab singkat ya. Apakah boleh memanfaatkan diskon atau promo Natal di akhir tahun? Tidak boleh jemaah sekalian. Itu berarti kita turut sepakat, setuju. Atau ikut menyemarakkan. Dan dia masuk dalam larangan Allah. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Benarkah selfie bagian dari riya atau pintu riya? Pintu riya. Pintu riya. Karena riya itu terkait dengan niat. Jadi kita gak bisa menghukumnya orang itu riya. Karena itu ada dalam hatinya. Riya itu artinya dia beribadah untuk dipertontonkan kepada makhluk supaya dipuji. Itu niatnya, mendapatkan pujian makhluk. Orang yang selfie gak bisa kita pastikan. Iya. Bisa saja dia bermaksud lain. Tapi itu bisa menjadi pintu besar menuju kepada riya. Dan di satu sisi, dia melakukan hal yang bermanfaat. Hal yang tidak bermanfaat. Dan bisa merusak kekhusyukan ibadah. Juga membuka pintu ujub dan sombong. Dan juga termasuk gambar bernyawa yang tidak dibutuhkan. Kalau itu gambar wanita, maka masuk dalam fitnah wanita. Apalagi di-upload ke medsos dan lain-lain. Iya. Ini hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu minimalnya. Pertanyaan yang panjang nanti kita tunda ya. Yang jawabannya panjang. Bagaimana dengan seseorang yang ia sehari-hari sudah mengamalkan sunnah, tapi di lain hal ia bersikap seperti golongan murjiah? Apakah orang seperti ini pantas dijadikan pasangan hidup? Kata Nabi SAW, فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينَ تَرِبَتْ يَدَكَ. Pilihlah yang baik agamanya, kamu akan beruntung. Jadi Nabi SAW menyuruh kita mencari yang terbaik dari sisi agamanya. Ya. Minimalnya dia ahlu sunnah wal jamaah, tidak menyelisihi prinsip-prinsip sunnah. Itu sudah paling minimal. Kalau dia menyelisihi prinsip-prinsip sunnah, maka satu saja prinsip sunnah diselisihi, menyebabkan dia keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan jemaah sekalian, Nabi SAW menyebutkan kriteria terbaik bukan hanya soal berpegang teguh dengan sunnah, tapi juga bukan soal berpegang teguh dengan prinsip-prinsip sunnah saja atau dalam akidah dan manhaj, tapi juga dari segi akhlak. Jadi walaupun dia masya Allah manhajnya baik, akidahnya baik, tapi dari akhlak sikapnya kurang bagus, bagaimana caranya kita mau bawa ke rumah kita? Nanti jadi masalah dengan ibu kita, jadi masalah dengan keluarga kita kalau akhlaknya tidak baik. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya. Agamanya maksudnya apa? Ibadahnya, akidahnya, manhajnya, akhlaknya, perilakunya kepada orang lain. Padahal kalau Nabi SAW mengatakan agamanya, itu sudah mencakup akhlak. Tapi kenapa Nabi SAW masih mengatakan akhlaknya juga, untuk memberi penekanan? Jadi jangan hanya lihat ibadahnya, jangan hanya lihat akidahnya, lihat juga akhlaknya. Ini pesan Nabi SAW. Iya. Dan Nabi juga bersabda, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Iya. Jadi itulah pasangan yang terbaik. Ana pernah dengar orang ngomong, aku takut neraka dan tak pantas di surga. Bagaimana pendapat Ustadz dengan ini? Ini ucapan merendah, tawadu yang insya Allah baik. Kalau dia maksudkan, dia merasa banyak dosa, merasa belum pantas di surga, tapi tidak boleh menafikan pengharapannya masuk surga. Tetap, walaupun dia merasa banyak dosa, gak pantas masuk surga, dan takut masuk neraka, dia juga harus mengharap masuk surga, mengharap ampunan Allah supaya dia masuk surga. Jangan dimaknakan dia gak mau masuk surga. Kalau maknanya seperti itu, maka jelas itu ucapan yang batil. Iya. Jemaah sekalian, ini tersisa pertanyaan yang panjang jawabannya. Insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kekurangan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.